Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian, hafizakumullahu jami'ah. Sesaat lagi kita akan mendengarkan rekaman kajian daurah online seri kedua dengan membahas kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, kiat-kiat untuk mencapai kehidupan yang bahagia, karya Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dengan pemateri Asy-Syaikh Dr. Abu Malik Ali Al-Mash'ari hafizahullahu taala. Kajian ini telah disiarkan melalui studio radio Ibnul Qayyim. Semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'd, fa innahu min an-ni'amil 'azimah wal minanil jasimah an najtami'a بآبائٍ لنا وإخوانٍ لنا طالما اشتقنا لرؤيتهم والاجتماع بهم في بيت من بيوت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau حفظه الله تعالى membuka ceramahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya, demikian pula bersolawat, maka beliau mengatakan, sungguh kita berbahagia dengan pertemuan ini, berkumpulnya kita di majelis ini, di masjid, dari masjid Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian lama kita tidak berkumpul. Ayyuhal afadil, saudara-saudaraku yang mulia, laqad kunna fima sabaq, bahwasanya kita yang telah berlalu, najtami'u bikum, kita berkumpul dengan antum semuanya, fil jum'ati wal jama'ah, pada salat Jumat dan salat jamaah, wa fil liqa'atil ilmiyatil 'ammati wal khassah, dan pada pertemuan-pertemuan umum dan khusus. Faja'a hadzal wabaa', kemudian datang wabah ini. Fa askanana buyutana, sehingga menjadikan kita tinggal di rumah-rumah kita. Fala jum'ata wala jama'ata wala darsa wala muhadarah, sehingga tidak ada dilaksanakan salat Jumat, tidak pula salat jamaah, demikian pula pelajaran dan muhadarah. Thumma an'ama Allahu 'alaina bil 'audati ila al masajid lil jum'ati wal jama'ati faqat, kemudian Allah mengembalikan kenikmatan tersebut kepada kita dengan adanya sholat Jumat dan jamaah saja. وَمَكَثْنَا عَلَى هَذَا زَمَنًا, dan kita terus seperti ini keadaannya pada waktu yang telah berlalu. وَفِي هَذِهِ اللَّيَالِي الْقَرِيبَةِ, dan di malam-malam belakangan ini, جَاءَنَا الْخَبَرُ السَّارُ, datang kepada kita sebuah berita yang menggembirakan. بِالْإِذْنِ الرَّسْمِ, dengan adanya izin secara resmi, li'audati ad-durusi, agar sehingga kita bisa kembali ke pelajaran kita, ma'al hirsi 'ala at-taba'udi wa nidhamil wiqayah, dengan memperhatikan dari protokol-protokol kesehatan yang ada. Falhamdulillahi wasyukru lillahi awwalan wa akhiran, maka kita bersyukur kepada Allah dan memujinya pertama kali. ونسأل الله أن يعجل بزوال هذا الوباء, dan kita meminta kepada Allah agar Allah menghilangkan wabah ini. وأن يرجع حياتنا كما كانت وأحسن مما كانت, dan mengembalikan kehidupan kita sebagaimana yang telah berlalu dan lebih baik dari apa yang telah berlalu. ونسأل الله أن يجزي خير الجزاء كل من سعى وأعان وتسبب في نفع إخوانه علميا أو تنظيميا أو غير ذلك, dan semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada siapa saja yang telah bahu membahu saling membantu di dalam menegakkan atau mewujudkan adanya pelajaran-pelajaran dan yang semisalnya. من الذين يباشرون الأعمال بنفسهم, dari orang-orang yang secara langsung melakukan ta'awun itu. أو يتابعون ويتفقدون ويشرفون. Atau dari orang-orang yang senantiasa mengikuti pelajaran kami dan membantu kami. ممن نعلم وممن لا نعلم وكلهم يعلمهم الله. Baik yang kami ketahui ataupun yang kami tidak mengetahuinya, maka sungguh Allah mengetahui mereka semuanya. حي الله الوجوه المتوضئة. Semoga Allah menjadikan wajah-wajah mereka wajah yang bersinar. حي الله الوجوه التي جاءت لتسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah menghidupkan wajah-wajah orang yang mendengarkan firman Allah dan ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan biman sallu fariidatan wa yantadhiruna ukhra. Maka selamat datang ahlan wa sahlan kepada antum semuanya. Yaktubun al-ilm, yang menulis ilmu. Wa yuqayyidun al-fawaid, dan yang menulis dan mencatat faedah-faedah. Wa yantadhirun al-ajra min Allah jalla wa ala, dan menantikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. As'alullah an yaj'ala hadhihi al-majalis shahidatan lana yawm al-qiyamah. Aku meminta kepada Allah agar menjadikan majelis-majelis ini sebagai catatan amalan kita. Wa an yaj'alaha nuran wa dhiya'an lana fi qabrina wa yawm hashrina wa nashrina, dan agar menjadikannya sebagai penerang bagi kita di kuburan kita pada padang mahsyar dan yang setelahnya. Ayyuhal ikhwatul kiram, wahai saudara-saudaraku yang mulia. Kana al-kalamu fi ad-darsi as-sabiqi 'anil wasa'ilil mufidah, bahwasanya pembahasan kita di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan sarana-sarana untuk mencapai kebahagiaan. Lil hayatis sa'idah, untuk mencapai kebahagiaan. وقد ذكرنا المقدمة وثلاث وسائل, dan kita telah menyebutkan mukaddimah pendahuluan, demikian pula tiga wasilah yang ada. وكانت الوسيلة الثالثة والأخيرة, yang mana wasilah yang ketiga dan merupakan yang terakhir kita baca. التي هي من أسباب دفع القلق, yang mana merupakan sebab untuk bisa menghilangkan kesedihan. الاشتغال بالعلم او بالعمل عن هذه المكدرات والمنغصات, menyibukkan diri dengan ilmu atau amalan yang bisa menghilangkan dan melupakan kita dari hal-hal yang mengganggu dan menyebabkan kesedihan ini. وفي هذا اللقاء, dan pada pertemuan kita kali ini, سيكون كلامنا باذن الله, maka pembicaraan kita باذن الله, anil wasilati rabi'ati wal khamisati in yassarallah, yaitu berkaitan dengan wasilah yang keempat dan yang kelima apabila Allah berikan kemudahan. Al wasilatu rabi'ah, wasilah yang keempat. Yaqulu al 'allamah as-sa'di rahimahullah, berkata al 'allamah as-sa'di rahimahullah, wa mimma yudfa'u bihi al hamm wal qalaq, dan termasuk perkara yang menghilangkan kesedihan dan kegundahan. Ijtima'ul fikri kullihi, yaitu seorang fokus dan konsentrasi. Ijtima'ul fikri kullihi 'ala al-ihtimam bi'amalil yawmil hadir, yaitu seseorang fokus dan memiliki perhatian pada pekerjaan atau kegiatan yang dia lakukan sekarang ini. Wa qat'uhu 'anil ihtimam fil waqtil mustaqbal, dan dia memutus dari angan-angan tentang sesuatu yang akan datang. Wa anil huzni 'alal waqtil madhi, dan dari kesedihan atas waktu yang telah berlalu. Wa li hadza ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-hammi wal huzn, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kesedihan dan kegundahan. Soal, pertanyaan. Idza aradta daf'al qalaq 'an nafsika famadha taf'al, apabila ada di dalam hatimu suatu sebab yang menjadikanmu sedih dan gundah, apa yang engkau lakukan? Thalathatu umur, ada tiga perkara. Al-awwal, yang pertama. Ijma' fikraka wa tafkiraka wa shughlaka ala 'amali al-yawm alladhi anta fih, fokuskan dirimu dan hendaknya engkau perhatian terhadap pekerjaan atau kegiatan yang sedang engkau lakukan di hari ini. Iqta' al-hamm wal-qalaq wat-tafkir al-mumrid 'anil mustaqbal, dan putuslah angan-angan yang mana akan, yaitu angan-angan dari hal-hal yang akan datang yang melalaikanmu. Iqta al-fikra wal-aqla an al-huzn ala al-amri al-fa'it alladhi fat. Putuslah dari hal-hal yang mengingatkanmu pada kesedihan atas perkara yang telah berlalu. Limadha? Mengapa? Soalun thani, limadha? Pertanyaan yang kedua, mengapa? Al-jawab? Maka jawabannya, yaqulu as-sa'diyu, berkata as-sa'di rahimahullah, fal-huznu, maka kesedihan, ala al-umuri al-madiyati, pada perkara-perkara yang telah berlalu, allati la yumkinu radduha wala istidrakuha, yang tidak mungkin untuk mengembalikannya dan memperolehnya. Hadha ta'riful huzn. Ini adalah definisi al-huzn. Soal. Pertanyaannya, ma huwa al-huzn? Apa itu al-huzn? Al-jawab. Maka jawabnya, huwa al-alam, yaitu penyesalan. Wal-makruh, yaitu merasa berat. Al-waridu ala al-qalb, yang datang di dalam hati seorang. Alladhi yakunu ala al-umuri al-madiyah, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang telah berlalu. Allati la yumkinu radduha wala istidrakuha, yang tidak mungkin untuk bisa diulang dan diperoleh. Musibatun hasalat qabla sana, musibah yang telah berlalu sekian tahun. Musibah hasalat qabla sa'atain aw yawman aw yawmain, musibah yang telah berlalu mungkin 2 tahun atau yang semisalnya. Ma atharuha, apa pengaruhnya? Alamun karihun fil qalb, kesedihan dan sakit yang ada di dalam hati. La ala amrin madhi, atas perkara yang telah berlalu. La yumkinuka an taruddahu li'annahu qad hasal, tidak mungkin engkau menolaknya karena itu sesuatu yang telah terjadi dan engkau rasakan. Wala yumkinuka istidrakuhu wa tashihuhu wa mu'alajatuhu, dan tidak mungkin bagimu untuk menghilangkannya dan mencari solusi atas apa yang telah berlalu. Walham, yaqulu syaikh, walhammu, adapun pengertian alham, alladhi yahduthu bisababil khawfi minal mustaqbal, yaitu sesuatu yang muncul karena ada kekhawatiran terhadap perkara yang akan datang. Soal. Pertanyaannya, ma ta'rifu alham, apa pengertian alham? Jam'uhu humum, bentuk jamaknya adalah humum. Huwal alamu, adalah rasa sakit. Al makruhu, yang dibenci. Al waridu ala al qalb, yang ada di dalam hati. Alladhi yahduthu bisababil khawfi minal mustaqbal, yang terjadi disebabkan adanya kekhawatiran atas perkara yang akan datang. Kaifa sanasna' ba'da sana, apa yang akan kita lakukan setahun ke depan? Kaifa sa'asna'u bibni wa binti, apa yang akan dilakukan nanti anakku dan hal sayataqaddamu laha zawjun aw la, apakah mereka nanti akan menikah ataukah tidak? Kaifa sanasna'u fi hadzal bait, hal sanabnihi aw la nabnihi, bagaimana aku akan, yakni berkaitan dengan keluargaku? Madza sayamal waladi idza kabur, apa yang akan dilakukan, apa yang akan menjadi pekerjaan anakku kalau dia telah dewasa? Indama yashghalu al-'abdu fikrahu bihadhihi al-umur tujidu lahu hamman wa qalaqan, maka tatkala seorang hamba memikirkan hal-hal seperti ini, terkadang akan menjadikan di dalam hatinya ada rasa keresahan. Mal matlubu min al-'abd, mal matlubu min al-'abd, maka apa yang diminta dari seorang hamba? Qala as-Sa'di, berkata As-Sa'di, fayakunu al-'abdu ibna yaumihi, maka hendaknya seseorang menjadi anak di hari itu, yaitu dia berada di hari itu. Yajma'u jiddahu wajtihadahu fi islahi yaumihi wa waqtihi al-hadir, dia mengumpulkan kesungguhan dan semangatnya untuk memperbaiki hari yang berada padanya dan waktu yang dia sekarang berada padanya. Hadha huwa al-hal wa hadha huwa al-ilaj, maka ini adalah solusi dan obat dari itu semuanya. Wa hadha huwa as-sababun nafi', dan ini adalah sebab yang bermanfaat. Kun ibna yaumika, jadilah engkau ibna yaumika, yaitu engkau fokus di hari itu. Istaiqadta li salatil fajr, engkau bangun untuk menegakkan salatul fajr. Shallaita fi jama'ah, engkau menegakkan salat jama'ah. Dzakarta Allah adzkar as-salati wa adzkar as-sabahi wal masa', engkau berzikir dengan zikir setelah salat dan berzikir pagi dan petang. Qara'ta ma tayassara min al-Qur'an, kemudian engkau membaca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Yaumuka ila al-masa', ishtaghil fihi bima yanfa'. Yaumuka, yaitu hari yang engkau menyibukkan dirimu dengan apa yang bermanfaat di hari itu. Ma madha, apa yang telah berlalu. Intaha, sudah selesai. Sudah selesai, intaha. Ma sayati, apa yang akan datang. La tashghal fikraka fihi, jangan engkau sibukkan dirimu dengan memikirkannya. Ma madhafat, apa yang telah berlalu biarlah berlalu. Wal mu'ammalu ghaibun, dan apa yang menjadi angan-angan ini sesuatu yang ghaib, yang tidak ada sekarang ini. Walakas sa'atu allati anta fiha, dan engkau ada di waktu yang sekarang engkau berada pada. Hadza baitun syi'ri, ini adalah sebuah bait syair. Ma madamat wal mu'ammalu ghaibun walakas sa'atu allati anta fiha, apa yang telah berlalu biarlah berlalu, apa yang sifatnya angan-angan itu tidak ada, belum ada sekarang, dan engkau hendaknya fokus pada hari yang engkau berada padanya. Idza ijtahada al-'abdu fi islahi yawmihi wa waqtihi al-hadir, apabila seorang hamba bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk memperbaiki keadaannya di hari itu, faqad fa'ala as-sababa an-nafi', maka dia telah melakukan sebab yang bermanfaat. Soal, pertanyaannya, ma fa'idatu hadha as-sabab, apa faedah dari sebab ini? Al-jawab, maka jawabannya, dzakara as-sa'di fa'idatain, as-sa'di rahimahullah menyebutkan dua faedah. La yuridu biha al-hasr, yang mana tidak menunjukkan adanya pembatasan. As-sababu hadha lahu fawaid kathira, sebab ini memiliki banyak faedah. Lakin dzakara fa'idatain, akan tetapi beliau menyebutkan dua faedah. Al-fa'idah al-ula, faedah yang pertama. Qala, beliau berkata, fa inna jam'al qalbi ala dhalika yujibu takmilal a'mal, maka seseorang yang mengumpulkan hatinya atas hal itu akan melahirkan badannya kesempurnaan dalam amalan. Al-fa'idatu tsaniyah, faedah yang kedua. Wa yatasalla bihi al-'abdu 'anil hammi wal huzn, dan seseorang akan terhibur dari apa yang dia alami berupa kegundahan dan kesedihan. Indama yashtaghilu al-'abdu bi islahi yawmihi, ketika seorang hamba menyibukkan dirinya untuk memperbaiki keadaan dia di hari ini, yuhaqqiqul fa'idata al-ula, maka dia telah mewujudkan faedah yang pertama. Wa hiya ikmalul a'mal wa inha'ul a'mal al-wajibati 'alayhi, yaitu seseorang menyempurnakan amalan atau pekerjaannya dan menyelesaikannya. Kaifa dhalik, bagaimana hal itu? Rajulun 'indahu a'malun fi as-sabah wa a'malun fi adh-dhuhr wa a'malun ba'da al-'ashr, seorang memiliki pekerjaan di pagi hari, di waktu duhur atau di waktu asar. Indana syakhsan, kita sebagai contoh ada dua orang. Syakhsun bada'a bi injazi a'malihi wa inha'iha wa ikmaliha, maka yang satu orang dia mulai untuk menyelesaikan amalannya dan menyempurnakannya. Fa anha a'malahu wa akmalaha, sehingga dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Wa kana qalbuhu wa fikruhu mashghulun anil humumi wal ghumumi wal ahzan, maka pikirannya telah tersibukkan sehingga dia lalai dan lupa dari kesedihan dan kegundahan yang ada di dalam hatinya. Wa syakhsun akhar, dan orang yang kedua, yufakir, dia hanya berpikir, merenung, kaifa sa'asna ba'da adh-dhuhr, apa yang akan aku lakukan setelah zuhur. Wa 'indi 'amalun ba'da al-'ashr, dan aku punya pekerjaan setelah asar. Wa qad yakun fi adh-dhuha, al-waqt fi adh-dhuha, dan mungkin dia memikirkannya itu di waktu duha. Lam yantahi ba'du min 'amalihi alladhi fi as-sabah, yang mana dia belum selesai dari pekerjaannya di pagi hari. Wa idza ja'ahu shakhsun yukallimuhu, dan apabila ada seseorang yang berbicara dengannya. Ana mashghulun jiddan, dia mengatakan saya lagi sibuk. 'Indi a'malun katsirah, saya punya banyak pekerjaan ini. Lam unjiz shay'an, aku belum selesai tidak satu pun. Wa yumkin ba'da ayyam yahsul kadza wa yahsul kadza, dan mungkin setelah beberapa hari nanti akan ada terjadi yang ini dan itu. Wa akhafu an yahsula li wa yaqa'u li kama waqa'a li fi as-sabiq, dan aku khawatir akan menimpaku sesuatu seperti yang menimpaku sebelumnya. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mashghulun bisabiq wa mashghulun billahiq. Dia tersibukkan dengan apa yang telah berlalu dan tersibukkan dengan apa yang akan datang. Wal 'amalu alladhi fi yawmihi, dan pekerjaan yang dia berada padanya. Lam yunjiz minhu syai'an. Dia tidak menyelesaikannya sedikit pun. Idzan, maka fa'idatu fa'idah al-inshighal bi'amal al-yawm, seorang menyibukkan diri dengan pekerjaan yang sedang dia hadapi. Annaka tastati'u an tunhi a'malaka al-wajibata 'alaika fi hadha al-yawm. Maka engkau mampu untuk menyelesaikan pekerjaan pada hari ini. Aw aktsaraha, atau lebih banyak lagi. Wa idzan shaghalta biha, dan apabila engkau menyibukkan dirimu dengannya, hasalat laka fa'idatun ukhra, engkau akan mendapatkan faedah yang lainnya. Aqluka wa qalbuka wa fikruka mashghulun bil 'amal, maka hatimu, pikiranmu dan badanmu itu tersibukkan dengan pekerjaan. Laisa hunaka waqtun wa faraghun lil humumi wal ahzan, sehingga tidak ada waktu lagi untuk bersedih atau untuk apa gundah. Fa 'alaina an nantabiha li hadzal amr, maka hendaknya kita memperhatikan perkara ini. Fa huwa ilajun nafi' fi umuri dunya wa fi umuri akhirah, maka ini adalah obat dan solusi dari perkara-perkara dunia dan perkara akhirat. Wa li hadza amthilatun katsira, dan dalam hal ini ada contoh yang sangat banyak. Al-mithalul awwal, contoh yang pertama. Ba'dhu at-tullab, sebagian para santri. Alaihi wajibat, mereka memiliki PR. An yahfara surat kadza, misalnya dia diwajibkan menghafal surat ini. Wa an yujiba ala as'ilati al-maddati al-ukhra, dan dia diharuskan untuk menjawab pada pelajaran yang lainnya. Wa an yaktuba ad-dars alladhi arsalahu al-ustadz fi al-maqta' fi al-telegram aw al-whatsapp, dan dia diharuskan punya tugas yaitu mencatat pelajaran yang dikirimkan oleh ustadz, baik itu di Telegram atau di WhatsApp. Ba'dhu at-tullab, maka sebagian para santri. Tamurru alaihi sa'atun, berlewat padanya berjam-jam. Wa huwa lam yantahi min 'amalin wahid, tidak terselesaikan walaupun satu tugas. Fa idza dakhala al-masjid, kemudian apabila masuk masjid. Talaqahu zamiluhu hunak, dan dia bergabung berbaur dengan teman-temannya. Hal katabtal wajib, kemudian ditanya, kamu sudah mengerjakan PR? La wallah, belum demi Allah. Hal anta hafizta, apakah engkau telah menghafalnya? Belum. Lama. Andalusi Arab. Nah. Ganti. Badil. Tayyib, thumma yajlisan, kemudian ada dua orang santri ini duduk. Fauqal farsh, di atas karpet itu. Yatakallaman, duanya ngobrol. Wallahi hadzal ikhtibar sa'b, yang satu mengatakan, demi Allah ujiannya sulit. Wa hadhihi al-as'ila tawilah, pertanyaannya panjang-panjang. Wa hadzal ustadz syadid, ustadznya galak. Masyaallah. Wa yatakallaman min ba'di salati adh-dhuhr ila salati al-'ashr, dua santri ini ngobrol sejak setelah sholat duhur sampai asar. Thumma yarji' ila al-bait, kemudian kembali ke rumah. Wa yatlub min ummihi al-hatif, kemudian dia minta HP kepada umminya. Ba'da salati al-'ashr, setelah sholat asar. Min adh-dhuhr, dari duhur. Ila al-'ashr, sampai asar. Hunak, di sana di atas karpet. Ba'da al-'ashr, setelah asar. Ummi uridu al-hatif likai aktub al-wajib, dia minta kepada ibunya, dia bilang, ibuku, ummi, saya minta HP-nya, mau nulis tugas. Silahkan. Tafadhal. Ambil. Khud. Thumma yaktub ila sadiqihi, wallahi ana qara'tu al-as'ila, al-as'ila sa'ba jiddan. Kemudian dia mengirim pesan atau WhatsApp kepada temannya, sungguh demi Allah, saya belum mengerjakan tugas, soalnya sulit ini. Hadzal ustadz la yarham, ustadz ini enggak punya kasih sayang. Wa yabda' al-ghibah ba'da al-'ashr ila al-maghrib, kemudian setelah itu dia menggibai ustaznya dengan temannya sejak habis asar hingga maghrib. Ada min babil mithal, contoh. Ini sebagai mithal. Mithal, contoh. Contoh. Interet. Mithal contoh. Nastati' fi hadhihi as-sa'at allati natakallamu fiha an nunjiz 'amalan. Maka kita mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas ini pada waktu-waktu yang telah ada ini. Ba'dhun nisa, sebagian para wanita. Fi a'malil bait, memiliki pekerjaan rumah. Tastayqidh fi sabah, maka dia tastayqidh fi sabah, dia bangun pagi hari. Wa indaha a'malun kathira, dan dia sudah menunggunya pekerjaan yang banyak. Wa ba'dhuha wajibun wa muhim, sebagiannya adalah pekerjaan yang sangat penting. wa ba'dhuha mutawassit, sebagiannya sedengan. Tabda fil hammi wal ghammi wat syakwa, maka dia memulainya dengan mengeluh, sedih, berkeluh kesah. Indi a'malun kathira, saya punya pekerjaan yang banyak. Indi amalun syaqqun wa sa'b, saya punya pekerjaan yang berat. Ya'ti adh-dhuha aw qubayla adh-dhuhr wa hiya lam tunjiz kathiran min al-'amal, hingga datang waktu duha dalam keadaan dia belum menyelesaikan sebagian besar dari pekerjaannya. Law sakatat, andaikan dia diam. Wasta'anat billah, dan meminta pertolongan kepada Allah. Wa bada'at fi bidayati yawmiha bi ba'd al-a'mal, kemudian dia memulai di awal harinya dengan sebagian pekerjaan. Sayati adh-dhuha, maka datang waktu duha. Wa qad anjazat 'amalan, maka dia telah menyelesaikan sebagian amalan. Fa yaj'aluha semangat, maka menjadikan dia hirs, tatahammas, maka dia menjadi semangat. Wa tanshat, dan apa namanya, semangat li kathiri min al-a'mal, untuk mengerjakan banyak amalan atau pekerjaan yang lain. Lakinna asy-syaitana, akan tetapi syaitan harisun, mereka bersemangat. Ila an ya'khudhana ila al-huzn, untuk menggoda kita, membisikkan kita agar kita bersedih. Ila an ya'khudhana ila ma fihi madarrah la naf'a fihi, menggoda kita kepada sesuatu yang padanya ada madarat dan tidak ada manfaatnya. Wa lihadha, oleh karena itu, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'idhu billahi, berlindung kepada Allah, min al-hammi wal huzn, dari al-ham dan al-huzn. Fa'arafna hatain al-fa'idatain, maka dari sini kita bisa mendapatkan dua faedah. Thumma dzakara asy-syekh rahimahullah, kemudian asy-syekh rahimahullah menyebutkan tanbihan muhimman, tanbih yang sangat penting. Yusahhihu lana al-afham, yang membenarkan, mengoreksi dari pemahaman-pemahaman yang salah. Wa yuzilu katsiran min al-ishkalat, dan menghilangkan berbagai problematika dan permasalahan. Ala wa huwa, yaitu qauluhu, perkataan beliau. Wan nabiy sallallahu alaihi wasallam idza da'a bidu'ain aw arsyada ummatahu ila du'ain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdoa dengan suatu doa atau membimbingkan umatnya kepada sebuah doa, fahuwa yahuthu ma'al isti'anati billahi wat-tama'i fi fadlihi 'ala al-jidd wal-ijtihad fi at-tahaqquq li husuli ma yad'u bi husulihi, maka beliau mendorong dan memberikan semangat serta disertai dengan meminta pertolongan kepada Allah dan mengharapkan karunia-Nya agar diberikan semangat dan kesungguhan dalam mewujudkan apa yang dia harapkan dari apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takhalli amma yad'u li daf'ihi, dan dia bersungguh-sungguh untuk mewujudkan apa yang dia minta atau berdoa kepadanya. Ma makna hadzal kalam? Apa makna dari perkataan beliau ini? Ma makna hadzal tanbih al-muhim? Apa makna dari tanbih yang penting ini? Idza, apabila arsyadana an-nabiyyu ila du'ain, Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada sebuah doa. Fahuwa, maka yursyiduna ila thalathati umur, beliau membimbingkan kepada kita tentang tiga perkara. Ma hiya hadhihi thalathatul umur, apa tiga perkara ini? Al-awwal, yang pertama, ad-du'a'u, berdoa, ma'al isti'anati billah, disertai dengan isti'anah meminta pertolongan kepada Allah. Wat-tama' war-raja' fi tahaqquq dzalika, dan berharap untuk bisa terwujudkan hal itu. Al-thani, yang kedua, al-jidd wal-ijtihad, bersungguh-sungguh dan bersemangat. Was-sa'yu, dan berusaha. Wa badlu as-sabab, dan melakukan sebab-sebab. Li tahsili ma nad'u bihusulihi, untuk mewujudkan dan mendapatkan apa yang dia berdoa dengannya. Al-thalith, yang ketiga, at-takhalli, yaitu seorang bersungguh-sungguh. Wal-ibti'ad, dan menjauhi. Wal-muharabah, dan menghindari. لكل ما يدعو الى دفع ذلك الذي ندعوه لكل نحارب ما يدفع الذي ندعو الله به, dia menghindari dan menjauhi segala sesuatu yang bisa menjauhkannya dari apa yang dia minta dengan doanya. لماذا, mengapa, قال الشيخ, berkata الشيخ, لِأَنَّ الدُّعَاءَ مُقَارِنٌ لِلْعَمَلِ. Karena doa itu disertai dengan amalan. فَالْعَبْدُ. Maka seorang hamba. يَجْتَهِدُ فِيمَا يَنْفَعُهُ فِيمَا يَنْفَعُهُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا. Berusaha dan bersemangat dengan terhadap apa yang bermanfaat untuknya di dalam agama dan perkara dunianya. وَيَسْأَلُ رَبَّهُ نَجَاحَ مَقْصِدِهِ. Dan dia meminta kepada Rabbnya untuk mendapatkan apa yang telah dia niatkan. وَيَسْتَعِينُهُ عَلَى ذَلِكَ. Dan dia meminta pertolongan kepada Allah akan hal ini. اللهم إني أسألك علما نافعا. Aku meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. ثم أذهب مع زملائي وأصدقائي ولا أحضر الدرس. Kemudian setelah dia berdoa itu, dia pergi bersama dengan teman-temannya bermain dan tidak ikut dars. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa ajlisu fi makanil 'ilmin nafi'. Kalau dia berdoa meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ya hendaknya dia duduk di tempat yang bermanfaat, itu ilmu yang bermanfaat itu. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Seorang berdoa, ya Allah, aku meminta kepada-Mu surga. Wa huwa yukthiru minal ma'asi was-sayyi'at. Namun dia banyak melakukan perbuatan kemaksiatan. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa asluku tariqal jannah. Yang benar seorang meminta kepada Allah surga dan dia menempuh jalan-jalan yang bisa mengantarkannya ke dalam surga. Wa hakadha fi kulli du'ain nad'u Allah. Dan demikianlah hendaknya pada setiap doa yang kita berdoa kepada Allah dengannya. Yajibu alaina an nabdhul al-asbab. Maka wajib atas kita untuk berusaha mewujudkan sebab-sebabnya. Allati yatahaqqaqu biha hadha asy-syai'. Yang dengannya terwujudkan sesuatu ini. ونبتعد عن الموانع التي تضر بهذا الشيء. Dan kita menghindari dan menjauhi hal-hal yang bisa menghalangi dari dikabulkannya doa ini. بعض الناس. Sebagian manusia. زوجته لا تلد عقيم. Istrinya mungkin tidak melahirkan karena mandul. يأخذها في السيارة. Maka dia memboncengkannya di apa mengajaknya di mobil. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله عندما يخرج من البيت. Maka tatkala dia keluar dari rumahnya, dia membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin. Dia juga berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu minal muqrinin. Thumma yadhhabu ila as-sahirati. Kemudian dia pergi ke awal muramilah alladzi yani yasna' as-sihr lil ilaj alladzi yu'alij li al-walad. Kemudian keduanya pergi ke dokter atau apa namanya ahli yang bisa memberikan solusi agar bisa mendapatkan anak. Hada sabab. Maka ini adalah sebab. Ilan nar. Pada. Walisanuhu. Dan lisannya. Ilal jannah. Kepada surga. Lisanuhu yadhkurullah. Lisannya dia berdoa kepada Allah. Warijlahu ta'khuduhu ilan nar. Dan kedua kakinya mengantarkannya, menuntunnya ke neraka. Lisanuhu ala tauhid. Lisannya di atas tauhid. Wa amaluhu ala syirk. Dan amalannya atas syirik. Idan al-wajib. Al-wajib. Yadhhab ila alladhina yasna'una al-ilaj li al-haml. Min alladhina yaf'aluna al-asya' allati la tajuz. Jadi orang ini yatlubu al-walada min ghairillah. Meminta, jadi kan dia mandul. Namun dia pergi ke tempat yang di situ tidak boleh untuk diminta, misalnya pergi ke dukun atau yang semisalnya minta apa namanya mendapatkan keturunan. Jadi dia mengambil sebab berusaha, ya. Lisannya dia berdoa, ini tauhid. Namun tujuannya adalah apa? Kesyirikan. Ini yang dimaksud saya. Ada mujud Anda kan aula? Mujud. Mujud? Nah. Qala asy-syekh kama qala sallallahu alaihi wasallam. Asy-syekh yadhkuru ad-dalil ala ma sabaq. Maka Syekh rahimahullah menyebutkan dalil atas apa yang telah berlalu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau atas apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wa la ta'jaz. Dan jangan engkau merasa lemah. Wa idza asabaka syai'un. Dan apabila menimpamu sesuatu. Fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Andaikan aku melakukan ini, tentunya akan terjadi ini dan itu. Walakin qul. Akan tetapi katakanlah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Semua ini atas takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Fa inna law. Karena berandai-andai. Taftahu amal asy-syaitan. Akan membuka pintu perbuatan syaitan. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadzal hadits jama'a thalathata umur. Maka dalam hadis ini mengumpulkan tiga perkara. Uktub. Tulis. Fajama'a sallallahu alaihi wasallam baina. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggabungkan al-amrul awal, yang pertama, al-amru bil hirsi 'ala al-umuri an-nafi'ati fi kulli hal. Perintah untuk bersemangat pada hal-hal yang bermanfaat. Al-amru tsani, yang kedua, wal isti'anatu billahi, meminta pertolongan kepada Allah. Wa 'adamul inqiyadi lil 'ajzi, dan tidak menyerah terhadap kelemahan. Alladhi huwa al-kasalud dhar, yaitu sifat atau rasa malas yang apa memadharatkan. Huna asy-syekh yu'arrifu al-'ajz, maka syekh di sini mendefinisikan al-'ajz atau lemah. Alladhi warada fi qawlihi wa la ta'jiz, yang mana datang di dalam sabda Nabi, wa la ta'jiz, jangan merasa lemah. Qal alladhi huwa al-kasalud dhar, yang mana kata beliau adalah rasa malas yang memadharatkan. Limadha qala hadha, mengapa beliau menyebutkan hal ini? Al-jawab, maka jawabannya, li'anna al-ajza naw'an, karena lemah, kelemahan itu ada dua. Al-ajzu, rasa lemah, naw'an, ada dua macam. Naw'un, jenis yang pertama, al-ajzu bima'na adamil qudrah, ajz atau lemah dengan dalam artian tidak mampu. Rajulun, seseorang, maridun, dia sakit, la yastati'u an yusalliya fi jama'ah, dia tidak mampu untuk sholat berjamaah. Hadha ajizun, maka ini dikatakan dia lemah. Ajzan, dalam bentuk lemah yang ma'dzuran fihi indallah, padanya ada uzur di sisi Allah. Wa yuktabu lahu al-ajru indallahi kama law shalla fil masjid, dan ditulis untuknya pahala sebagaimana tatkala dia sholat di masjid. Idza kanat niyyatuhu salihah, apabila dia niatnya lurus. An-naw'u tsani ajzun madhmumun, jenis yang kedua yaitu rasa lemah yang tercela. Alladhi huwa bima'na al-kasali dhar, yang maknanya adalah rasa malas. Idzan, maka al-ajzu huna bima'na al-kasali dhar la bima'na adamil qudrah. Al-ajz di sini, kelemahan di sini maknanya adalah rasa malas yang memadharatkan, bukan karena tidak mampu. Arafna al-amr al-awwal wa ats-tsani, kita telah mengetahui jenis yang pertama dan kedua. Al-thalith, maka yang ketiga, wa bainal istislami lil umuri al-madiyati an-nafidah, maka dalam hadis ini juga menyebutkan atau menggabungkan agar seseorang bersegera bersemangat dalam perkara. Wa bainal istislami lil umuri al-madiyati an-nafidah allati anfadaha Allah, anfadaha al-qadar, nafadaha al-qadaru biha. Agar seseorang pasrah kepada Allah pada perkara-perkara yang telah berlalu. Wa mushahadatu qada'illah aw wa mushahadati qada'illah wa qadarih, dan seseorang mempersaksikan apa beriman kepada takdir Allah dan qada'nya. Kana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yaqul, beliau mengatakan, Allahumma, ya Allah, radhini bi qada'ik, radhini, ij'alni arda, jadikanlah aku ridha dengan takdirmu. Bi qada'ika, dengan qada'mu. Wa barik li fi qadarik, dan berikanlah kepadaku berkah dalam takdirmu. Hatta la uhibba, hatta la uhibba shay'an akhar, hatta la uhibba ta'jila shay'an akhartahu, sehingga aku tidak mencintai sesuatu yang hatta la uhibba ta'jila shay'an ta'jil shay'in akhartahu, sehingga aku tidak mencintai sesuatu yang buru-buru padahal engkau mengakhirkannya. Wala ta'khira shay'in ajjaltahu, dan sesuatu yang apa diakhirkan padahal engkau telah menyegerakannya. Ba'da an yad'u bi hadha ad-du'a ya'ishu sa'idan murtahan, maka tatkala setelah beliau berdoa dengan doa ini, beliau hidup dengan kehidupan yang yaqulu berbahagia. Yaqulu, beliau mengatakan, asbahtu la antadhuru illa mawaqi' al-qada, maka aku menjadi seseorang yang tidak menunggu kecuali tempat-tempat takdir. Bi kulli ridan wa sa'adatin wa insirah, dengan penuh keridhaan, dengan penuh kebahagiaan dan apa kelapangan dada. Qala Syekh As-Sa'di, berkata Syekh As-Sa'di, an al-hadits as-sabiq, dari hadits yang berlalu, wa ja'ala al-umura qismain, maka beliau menjadikan perkaranya terbagi menjadi dua. Qisman yumkinul 'abdu as-sa'yu fi tahsilih, bagian yang mana seorang hamba mungkin untuk mendapatkannya, atau tahsilu ma yumkinu minhu, atau mengusahakan apa yang mungkin untuk dia dapatkan, atau daf'uhu atau takhfifuhu, atau untuk menolaknya dan memperingannya. Qala fa hadha yubdi fihi al-'abdu majhudahu wa yasta'inu bi ma'budihi. Maka hal ini akan memperlihatkan bagi seorang hamba tentang kesungguhannya. Khulasatuhu, maka ringkasannya, alladhi tastati'uhu if'alhu. Alladhi tastati'uhu if'alhu. Apa yang kau mampu untuk melakukannya, segera lakukan. Kullahu aw ba'dahu. Baik sebagian atau seluruhnya. Wa idza qadirta 'ala ba'd, apabila engkau mampu untuk melakukan sebagian, fala tatruk ma taqdir 'alaih. Maka jangan tinggalkan bagian yang engkau mampu melakukannya. Qala wa qisman la yumkinu fihi dhalik. Dan bagian yang engkau tidak mampu untuk melakukannya. Fa hadha yatma'innu lahu al-'abdu wa yarda wa yusallim. Maka seorang hamba merasa tenang dan dia ridha dan menyerahkannya kepada Allah. Khatama hadhihi al-wasilah al-mufidah biqawlih. Maka beliau menutup wasilah ini dengan ucapannya. Wala raiba. Maka tidak ada keraguan. Anna mura'ata hadzal asl. Bahwasanya memperhatikan dan menjaga prinsip ini. Sababul lisururin. Sebab untuk mendapatkan kebahagiaan. Wa zawalil hammi wal gham. Dan hilangnya kesedihan dan kegundahan. Ayuhal ikhwatul kiram. Wahai saudara-saudaraku yang mulia. Alal abdi an ya'lam. Maka hendaknya seorang hamba dia mengetahui, annama yustaqbal, bahwasanya apa yang akan datang, la yadfa'u alham, bahwasanya apa yang akan datang itu tidak akan menghilangkan kesedihan sekarang ini. Al umurul mustaqbalah, perkara-perkara yang akan datang, la tudfa'u bilham, tidak akan bisa menghilangkan kesedihan. Fama indaka syai'un, maka illa an yakuna hunaka tariqun nafi'. Tidaklah engkau memiliki sesuatu, menginginkan sesuatu, melainkan padanya ada jalan yang bermanfaat. Fa'alaika an tasluka at-tariqan nafi'al mufid. Maka hendaknya engkau menempuh jalan yang bermanfaat ini. Wa amma ma la tariqa nafi' ilayhi. Adapun sesuatu yang tidak ada jalan bermanfaat padanya. Fala yajuzu laka al-jaz'u wat-tasakhut. Maka jangan engkau berkeluh kesah padanya. Balil wajibu. Maka yang wajib, an yasta'idda al-mu'minu bit-tauhid wa at-tawakkul 'ala Allah. Hendaknya seorang hamba mempersiapkan dirinya dengan penuh rasa tauhid dan bertawakal kepada Allah. Wal istislam wal ridha billahi rabban wa mudabbiran. Pasrah dan berserah diri, ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb-nya dan yang mengatur segala urusannya. Wal takun hadhihi al-qa'idah an-nabawiyyah al-'azimah amama 'ainayk. Dan hendaknya kaidah nabawi ini hendaknya engkau jadikan berada di hadapanmu. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah al-hadith. Bersemangatlah engkau pada apa yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah sesuai dengan hadis yang telah berlalu. Wa'lam, maka ketahuilah, annal hamma wal gham, bahwasanya kesedihan dan kegundahan, jundiyan, adalah dua tentara. Yursiluhumallahu 'alal mu'ridin 'an 'ibadatihi wa ta'atihi. Dua tentara yang Allah utus terhadap orang-orang yang berpaling dari peribadahan kepada Allah. Kam min insanin, betapa banyak manusia, a'rada 'an ta'atillah, berpaling dari ketaatan kepada Allah, a'rada 'an ta'abbudillah, berpaling dari peribadatan kepadanya. Fayadhallu fil shahawati wal mughriyati laylan wa naharan. Maka dia tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat siang dan malam. Fayusallitullahu 'alaihi al-humuma wal-ghumuma wal-qalaq. Maka Allah menguasakan atas dirinya adanya rasa kesedihan dan kegundahan. Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang sempit. Mithalun wahid. Contoh, satu contoh saja. Li sa'yi syari'ati li ib'adil humumi wal ghumumi 'anna wat tafkir. Kaifa yas'a asy-syar' li ib'adil humumi wal ghumumi wat tafkir 'anna, tafkir sayyi. Bagaimana syariat mengajarkan kepada kita untuk kita bisa menghilangkan kesedihan dan kegundahan yang menyakitkan ini? Ja'a fi sahihain, maka datang di dalam sahihain, min hadithi Abi Salamah, dari hadith Abu Salamah, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, in kuntu la ara ar-ru'ya fatumriduni, Sungguh, atau ini perkataan Abu Salamah, beliau radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku bermimpi dengan sebuah mimpi yang menjadikan aku sedih. Qala falaqitu Aba Qatadah. Maka aku bertemu dengan Abu Qatadah. Faqala wa ana. Maka dia mengatakan, aku juga. Fakuntu la ara ru'ya fatumriduni. Maka aku melihat di dalam mimpiku sesuatu yang menyakitkan diriku. Hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hingga aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-ru'ya salihatu min Allah. Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhib fala yuhaddithu biha illa man yuhib. Apabila salah seorang dari kalian bermimpi dengan sesuatu yang dia cintai, maka jangan menceritakannya kecuali kepada orang yang dia cintai. Wa idza ra'a ma yakrahu. Dan apabila dia bermimpi dengan sesuatu yang dia benci, falyadkhul an yasarihi thalathan. Hendaknya dia meludah ke arah kirinya 3 kali. Wa liyata'awwadz billahi min syarri syaitanir rajim wa syarriha. Dan hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah, beristi'adzah dari syaitan dan dari mimpi yang buruk ini. Wala yuhaddits biha ahadan. Dan jangan dia menceritakannya kepada seorang pun. Fa innaha la tadurruhu. Karena sesungguhnya mimpi ini tidak akan memadharatkan dirinya. Hadzal hadits. Maka hadits ini lahu riwayatun adidah. Memiliki beberapa riwayat. Dzakarat adaban adidah. Yang mengajarkan kepada kita berbagai macam adab. Liman ra'a fil naumi ma yakrah. Apabila seseorang melihat dalam mimpinya sesuatu yang dia benci. Khulasatu hadhihi al-adab. Ringkasan dari adab-adab ini. Sittatu adab. Ada 6 adab. Uktubuha sanas'alukum anha. Tulis, nanti akan ditanya oleh beliau. Li'anna biha sa'adatana. Karena di sini adalah sebab kebahagiaan. Al-adabul awal. Adab yang pertama. An yasta'idza billahi minasyaitani thalathan. Beristi'adzah kepada Allah dari syaitan 3 kali. Al-amru al-adabu tsani. Yang kedua. An yasta'idza billahi min syarri ma ra'a. Meminta perlindungan kepada Allah dari mimpi buruk ini. Al-adabu tsalith. Adab yang ketiga. An yabsuqa aw yatfula an yasarihi thalathan. Meludah ke arah kiri 3 kali. Al-adabur rabi'. Adab yang keempat. An yaquma fayusallim. Dia berdiri dan mengerjakan sholat. Al-adabul khamis. Adab yang kelima. An yatahawwala an jambihi alladhi kana alayhi ila al-jambil akhar. Dia berganti posisi dari sisi yang dia mimpi padanya kepada sisi yang lain. Kunta na'iman hakadha. Mungkin seorang miring ke arah kiri ketika tidur. Ta'ti bil adkar wa al adab as sabiqah. Mungkin seorang miring ke arah kanan tatkala tidur dan membaca zikir. Tsumma tatahawwal ila al janb al akhar. Kemudian apabila dia mimpi buruk pindah ke miring ke arah kiri. Al adabus sadis. Adab yang keenam. Alla yuhaddits biha ahadan. Jangan menceritakannya kepada seorang pun. An natijah. Maka hasilnya. Al faidah. Faedahnya. Al-manfa'ah. Manfaatnya. Fa'innaha la tadurruhu. Bahwasanya mimpi buruk ini tidaklah akan memadharatkannya. Ahyanan yaral insanu annahu saqata min jabalin syahiq. Terkadang seorang dia bermimpi dia jatuh dari gunung yang tinggi. Ahyanan yara su'an fi ummihi wa abih. Terkadang dia bermimpi dengan keburukan yang menimpa orang tuanya. Alaika bimtithali hadhihi al-adab. Maka hendaknya engkau mengamalkan adab-adab ini. Wa tahawwal ila al-janb al-akhar. Kemudian berganti posisi ke arah yang lain. Wa nim murtahan, tidurlah. Kemudian lanjutkan tidur. Wa anta sa'id. Dalam keadaan wa anta sa'id wa masrur. Dalam keadaan engkau tetap tenang dan bahagia. Li'anna hadha dhamanun bi annahu la yadhurruk. Karena ada jaminan bahwasanya mimpi buruk ini tidak akan memadharatkan dia. Wal khulasatu. Maka ringkasnya. Inna syari'at al-islamiyah. Bahwasanya syariat islami. Wad-dina al-azim. Dan agama yang agung ini. Ja'a bi kulli sababin yajlibus sa'adah. Datang dengan segala sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan. وَجَاءَ بِكُلِّ سَبَبٍ يَدْفَعُ الْقَلَقَ وَالْهَمَّ وَالْحُزْنَ. Datang dengan segala sebab yang bisa menghilangkan kesedihan dan kegundahan. وَالْأَمْثِلَةُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ. Dan contoh dalam hal ini sangat banyak. لَكِنَّ الْوَقْتَ انْتَهَى. Namun waktunya telah habis. وَلَا نُحِبُّ أَن نُطِيلَ عَلَيْكُمْ. Dan aku tidak ingin untuk berpanjang-panjang terhadap antum. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa insatikum wa barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Maka semoga Allah membalas kebaikan antum atas bagusnya diamnya antum di dalam mendengarkan ceramah ini. Wa jazakumullahu khairan. Min bab at-tanbih. Dan sebagai tanbih, al-ikhwah, para ikhwah, wa tullab, dan para santri, ar-raghibuna fil khair, yang menginginkan kebaikan. Sanabda'u fil ayyamil qadimah, kita akan memulai di hari-hari yang akan datang. Qulubil abrar, pada pelajaran bahjatul qulubil abrar. Wa natlubu min ikhwanina, dan kita meminta dari saudara-saudara kita, dari ikhwah, wat-tullab, dan para santri, muraja'atal ahadits as-sabiqah, untuk memurajaah hadis-hadis yang telah berlalu. وكذلك مراجعه ما يتعلق بالدروس اللغه العربيه التي كنا قد مضينا فيها. Dan memurajaah dari pelajaran durusul lughah yang telah dimurajaah di pertemuan sebelumnya. ووالله ما اريد الا النفع والخير لابنائي واخواني. Sungguh demi Allah, kami tidaklah menginginkan kecuali agar mendatangkan manfaat untuk saudara-saudaraku dan para anak-anak. فهي فرصة لمراجعة العلم والخير. Maka ini adalah kesempatan untuk memurajaah ilmu dan kebaikan. نراجع ونتذاكر ونتدارس العلم. Kita memurajaah, mengulang-ulang dan saling mengajarkan ilmu. فهو النور والضياء والسعادة. Maka ini adalah cahaya dan sinar serta kebahagiaan. أرجو من الجميع الحرص على ذلك والحمد لله. Maka aku mengharapkan dari ikhwah semuanya agar bersemangat dalam hal ini. Walhamdulillah.